بسم الله الرحمن الرحيم. Salah. Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu? Bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitani wajannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur gak ada. Sholat gak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu. Nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno. Itu salah. Fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya. Otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya, itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini mereka. Bagaimana cara membagi waktu yang adil untuk dua istri? Mulai lagi nih. Ini siapa yang suka cari gara-gara ini? Misal istri yang ketika sakit, apa ini, sedang jatahnya, gilirannya ada pada istri pertama, bolehkah kita pergi ke tempat istri yang kedua? Kalau hanya sekedar menjenguk boleh, tapi jatah malam mabit wajib. Saya sudah bilang, orang yang poligami siap tidak tidur. Ya, haknya istri itu mabit. Jadi kalau dari istri pertama ini sudah malam ngobrol, nginap, dia bilang, saya masih butuh ngobrol, ngobrol, temanin. Besok malam, ini pagi bekerja sampai maghrib. Terus istri kedua bilang, saya juga mau ditemanin ngobrol. Temanin ngobrol, resiko. Siapa suruh poligami? Mau enaknya aja gimana? Kalau sakit jenguk, peluhi kebutuhannya, sampaikan pamit kepada yang pertama yang tidak sakit, maka saya akan lihat saja, itu tidak apa-apa. Dan usahakan kejujuran, selalu kejujuran, jangan pernah sembunyi apa-apa. Menyembunyikan sesuatu apalagi dusta, itu akan jadi penyakit, bumerang, nggak perlu. Saya akan kesini, kenapa gini-gini? Ini Allah yang perintahkan, kembalikan kepada hukum Allah. Saya akan lihat orang sakit, nggak bisa, gitu kan? Kalau kau mau silakan jenguk sama-sama. Itu hal-hal mendasar yang mesti dilakukan. Salah Anda. Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya? Misal tidak romantis. Ya, patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh. Itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan, setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri, tidak romantis. Tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis. Cuman memang penjelasan romantis ini yang mesti dijabarkan. Banyak ikhwat dan akhwat salah faham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang. Kalau lupa tulis kata sayang enggak romantis. Ya, itu. Tapi dia lupa nih, pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak, itu gak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang, ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya. Termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan, ilmu kejiwaan dalam Islam, keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih, kita mengerti kan, itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh, yang orang tidak pikirin tuh. Karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis gitu kan. Jadi pada saat pahit pun keadaan, pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah, kita redam kemauan kita, baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin, jazakallahu khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya, artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin, misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak, mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapin sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapin, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat. Sementara istri di rumah butuh, dia masak masakan, masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan, sudah lapar, sudah gak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang, makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok, saya sudah makan. Di sini, keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan, ya sudahlah, gak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan, baiklah, saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang, cuma supaya tidak ngecewakan kamu, saya makan. Gitu kan? Dimakan sebagian, kita bagi dua ya. Gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang berumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja gitu. Tapi kalau sama pacarnya, biar gak sikat gigi mau dicium gitu kan. Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini, haram, setan hiasi di sini, setan. Karena setan itu bisa meredam syahwat, bisa membalikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, gitu kan? Bisa kadang-kadang orang cuman duduk sebentar, dibuat mengkhayal apa sama setan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan? Maka setan bisa menguasai. Makanya kita selalu beristiadah, gitu kan? Istiadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui bahwasanya romantis bagian daripada ibadah, ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan gitu kan, kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah, itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk tadi pengertian terhadap keadaannya. Bilu